Pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah ta'ala kita akan kembali melangsungkan menyambung daripada pelajaran kita, yaitu nasihat-nasihat yang begitu na'am ya, menghujam di dalam hati-hati kita, tentunya bagi mereka yang betul-betul ya, menginginkan ya, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat-nasihat dari Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ini di dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid min Kalam al-Tayyib tentunya sangat memberikan hasungan, motivasi kepada kita untuk memperbaiki nan hati kita, demikian pula anggota badan kita yang tadinya mungkin melemah, yang tadinya mungkin tidak tahu arah, yang tadinya mungkin naam ya, bingung harus diarahkan ya, kemana tujuan hidup ini. Dalam keadaan tidak tahu semua tujuan hidup kita ingin masuk ke dalam jannah. Namun barakallahu fikum ya, dengan nasihat-nasihat dari Imam Al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ini ya, memberikan pencerahan ya, penerangan kepada jalan yang tadinya gelap ya, dan tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjadi terang benderang biiznillah taala. Nah, dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan ataupun membacakan bagaimana contoh-contoh terkait yang ifrat wa tafrit, terkait sikap berlebihan dan sikap meremehkan dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga barakallahu fikum ya, dari setiap contoh yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, semoga memberikan gambaran kepada kita secara jelas, secara terang, sehingga kita tidak terjatuh di dalam sifat ya, yang mutasyaddid atau sifat yang na'am jari, yang keterlaluan di dalam mencari rukhsah, mencari keringanan di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kita akan melanjutkan lanjutan daripada pertemuan yang lalu barakallahu fikum. Nah, qala Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, فَحَقِيْكَةُ التَّعْزِيمِ لِلْأَمْرِ وَنَهْمِ, maka hakikat dari bentuk pengagungan kepada perintah dan larangan. Ya, hakikatnya, kalau kemarin kita membacakan tanda-tandanya, ya, na'am, sekarang bentuk hakikat yang sebenarnya, ya, daripada pengagungan, bukti bahwasanya kita mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Baik, akan dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Fa hakikatu ta'zim lil amri wan nahyi alla yu'arada bi tarakkusin jabir. Hakikat pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah agar tidak ya, kedua-duanya, maksudnya kedua-duanya tidak dipertentangkan, yaitu apa keduanya ya, perintah dan larangan itu jangan sampai dipertentangkan dengan apa, bi tarakkusi jadi dengan ya, mencari keringanan yang keterlaluan. Jadi jangan sampai dengan adanya perintah, dengan adanya larangan dari Allah Subhanahu wa jangan sampai kita pertentangan kedua hal ini dengan mencari-cari keringanan yang terlalu banyak. Nah, dengan syariat agama Allah, Allah memberikan rukhsah dalam beberapa keadaan. Inilah pertanda bahwa agama Islam adalah agama yang rahmat dari alamin, yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, dan juga agama yang mudah. Nah, sehingga barakallahu fikum, namun jangan sampai kita meremehkan, merendahkan, mencari perkara-perkara yang mudah dengan berlebih-lebihan barakallahu fikum. Wa la yu'arada bi tasydidil ghalib, dan juga jangan kedua hal tersebut dipertentangkan dengan sikap ataupun sifat yang tasydid melampaui batas, sikap ekstrim yang melampaui batas, tasydidil ghalib, ghulu. Nah, maka tergambarkan kepada kita hakikat daripada pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah, kita berada di antara bentuk meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala dari perintah dan larangan, atau kita berekstrim dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Fa innal maqsuda, maka sesungguhnya yang dimaksudkan adalah huwa siratul mustaqim al-musilu ila Allahi ta'ala wa jalla bisalimi. Maka sesungguhnya yang dimaksudkan adalah jangan dipertentangkan antara bermudah-mudahan atau ekstrim dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang itu berada di siratul mustaqim, di jalan yang lurus yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya yang menempuh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul berada di siratul mustaqim, di jalan yang lurus, tidak dia suka mencari-cari keringanan, ataupun dia tidak suka ekstrim dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa ma amara Allahu 'azza wa jalla bi amri illa wa syaitan fihi nazbatan." Allah. Sekarang Imam Al-Qayyim ingin menjelaskan kepada kita, "Wa ma amara Allahu jalla wa 'ala." Dan tidaklah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam satu perkara, dalam satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali, melainkan, wali syaitan, bagi syaitan fi pada perkara tersebut nasbatan, memiliki dua cara pemalingan. Maksudnya apa? Di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada syaitan yang masuk untuk memalingkan hamba Allah Subhanahu wa taala dari siratul mustaqim. Tentunya kita langsung pahami dua pemalingan ini maksudnya apa? Kepada bermudah-mudahan atau kepada ekstrim dalam menjalankan syariat. Nah, jadi syaitan terus masuk di setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia agar tidak betul-betul lurus dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dipalingkan kepada dua keadaan. Dua pemalingan. Nah, secara umum sudah kita sebutkan, maka akan ditafsir dirinci oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Sisi pemalingan yang pertama, imma taksirun wa tafriyatun, ataupun ini dijelaskan dulu secara umum sebagaimana kita sebutkan tadi. Pemalingan yang pertama, apakah mereka ataupun apakah seorang hamba tersebut dipalingkan untuk mengurangi wa tafriidun atau ya meremehkan perintah dalam. Dan yang kedua wa inna ifraatun wa ghuluun. Yang kedua apakah dia dalam menghadapi syariat agama Allah itu berlebihan atau dan ekstrim. Jadi dua cara, dua trik, dua celah bagi syaitan untuk menyesatkan anak manusia, apakah kepada perkara ya yang takrir, yang meremehkan agama Allah, syariat agama Allah, ataupun dalam perkara ifrat, yaitu berlebihan, ekstrim dalam menjalankan syariat agama Allah. Dua inilah syaitan semangat untuk menyesatkan anak manusia. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, "Fala yubali bima tahara min al-'abdi min al-khati'atain." Maka syaitan tidak peduli dengan langkah yang mana seorang hamba itu bisa terjatuh dari dua yang kesalahan ini. Artinya syaitan, iblis dan bala tentara tidak peduli apakah nanti seorang hamba ini terjatuh kepada ifrat atau kepada tafriq, terjatuh kepada ekstrim dalam beragama, apakah terjatuh kepada meremehkan agama. Tidak peduli dia, yang penting manusia itu hamba Allah harus tersesat. Ini sebagaimana sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kata iblis, la'nallahu 'alaihi fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Naam, dengan kekuasaanmu ya Allah. Aku akan benar-benar menyesatkan mereka semuanya. Ayy hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iblis bersumpah di hadapan Allah. Artinya enggak main-main. Kalau orang sudah bersumpah, itu penuh dengan konsekuensi yang serius. Dan inilah sumpah iblis. Dia betul-betul menjalankan itu semua untuk menyesatkan anak manusia agar tersesat dari jalan yang lurus. Nah, sebenarnya dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya sebenarnya pada hakikatnya iblis adalah seorang makhluk yang paham terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang membuat iblis terjadi? Al-hasad wal-jibr. Iri dan sombong. Ini penyakit yang berbahaya yang mematikan, bahkan bisa mematikan iblis. La'natullah 'alaih dari mengharamkan iblis, la'natullah 'alaih dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bersumpah kepada Allah, dia mengambil sumpah atas nama Allah, atas kekuasaan Allah ini bukan main-main, dia akan yakin. Dia tidak bersumpah kepada makhluk, tapi bersumpah kepada Allah. Membuktikan iblis itu sebenarnya paham kekuasaan Allah, keagungan Allah. Tapi karena ada hasad dan iri kepada Adam alaihissalam, itulah penyebab iblis terjatuh. Allah halangkan iblis terhadap surga dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, sekarang iblis atau iblis akan masuk, akan dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Iblis akan masuk. Bagaimana cara iblis masuk kepada keadaan yang pertama, yaitu orang yang suka meremehkan, meremehkan daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa innahu ya'ti ila qalbil 'abdi fa yushammih. Maka sesungguhnya syaitan akan mendatangi kepada hati seorang hamba, lalu dia masuk ke dalam bungkus hamba tersebut. Maksudnya apa? Cara trik iblis agar hamba itu mudah tersesat, dia akan masuk dulu kepada jati diri hamba ini, bawaan hamba ini, sifat hamba ini. Jadi lebih condong pada sifat yang mana? Apakah dia suka orang yang suka ya, bermudah-mudahan? Apakah dia orang yang ekstrim? Nah, dari sini iblis dan bala tentaranya asyayatin ya, masuk dengan melihat perawakan ataupun sifat ataupun pembawaan ya, jiwa seorang hati seorang hamba itu lebih condong kepada. Nah, fa'in wajada fi taqsiran au futuran au kawanian wa takhisan akadahu min hadhihi al-qitta. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka apabila iblis mendapati pada seorang hamba itu memiliki ataupun pembawaannya sifatnya ya, nah itu terdapat sifat taksirat ya, yaitu mengurang-urangi ya, nah au futuran, seorang hamba itu terlihat pembawaan ini orangnya loyo, futur, gampang futur ya, nah au kawalian, gampang kendor ya, gak bergairah dalam ibadah. Nah, watakisan atau hamba ini suka sering mencari-cari keimanan. Tipenya seperti ini. Nah, apa lahu min hadhihi al-hikmah, maka setan akan mengambilnya, menjeranya, ya, mengumpulnya, menguasainya dari garis dari keadaan ini, dari sifat yang seperti ini, dari pembawaan hamba yang seperti ini. Nah, ya, fatabahu, dan syaitan menahan hamba tersebut tetap harus berada di jalan ini. Bagaimana caranya? Karena sudah punya modal. Hamba itu orang yang suka gampang futur, kurang semangat, tidak bergairah untuk beribadah. Ya, nah, kadang lihat syariat suka apa meremehkan. Ya. Nah, bagaimana yang iblis dan malaikat caranya tetap menjaga hamba ini agar jangan beralih daripada sifat yang lain. Terus dijaga agar pada posisi yang seperti ini dengan berbagai macam bisikan, dengan berbagai macam angan-angan, dengan berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, sehingga hamba tersebut tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa melangkah memperbaiki dirinya. Bahkan sampai pada tingkatan wa aqadahu, iblis itu menduduki hamba tersebut seolah-olah sikap yang diambil adalah sikap yang tepat di dalam menjalankan syariat. Sampai pada tingkatan seperti ini. Kalau sudah pada tingkatan seperti ini, maka dia tidak tahu lagi yang mana al-haq. Al-haq di hadapannya adalah apa yang dibawa oleh sifatnya ini. Nah, apa yang dibawa oleh sifatnya ini? Nah, sehingga barakallahu fikum ya, iblis kata Imam Al-Qayyim rahimahullah wa darabahu bil kasli, dan iblis akan membuat hamba ini memiliki sifat malas, wa tawani, sifat kurang bersemangat, kendor semangatnya, wal futur, sifat loyo ya. Nah, wa fataha lahu bab at-ta'wilat wa ar-rajaa' wa ghayriha. Dan iblis akan membuka jiwa hatinya kepada pintu at-ta'wilat. Alasan-alasan. Ta'wil-ta'wil. Untuk membenarkan argumentasinya, membenarkan jiwanya. Ya. Dan rajaa', harapan-harapan. Hal ini saja yang terus dia harapkan. Yang ada di bayangannya, dia tidak takut dengan ancaman azab yang terus dibawa, dibisikkan oleh iblis adalah harapan demi harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairan min zalika. Nah, maka mungkin bisa kita permisalkan contohnya ya, bagi ahli sunnah ya, dari sisi manhaj ya, karena ahli sunnah biasanya jarang terjadi iblis itu menjatuhkan dia dari sisi ya, ketauhidan dalam rupa ibadah. Dia paham ibadah kepada Allah adalah dengan uluhiyah. Nah, ya, dia paham mana yang namanya kesyirikan ya, dalam uluhiyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya al-sunnah dijatuhkan oleh iblis ya, dari sisi al-manhaj. Dan si jalan dia tempuh. Bagaimana cara dia mentauhidkan Allah? Bagaimana cara dia beribadah kepada Allah? Apakah sudah sesuai yang dituntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi dalam metode dia berdakwah, metode dia bersikap, metode dia menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala? Biasanya dari sini peluang iblis menjatuhkan, awal mula menjatuhkan seorang ahli sunnah. Contoh mudahnya, seorang ahli sunnah dia faham, ya, bahwasanya ada sebuah lingkungan yang lingkungan ini akan memudaratkan, bisa memudaratkan keluarganya. Dia faham. Ya. Namun disebabkan karena, ya, alasan berbagai macam alasan, yang biasanya seringnya alasan ya dunia, ya, sehingga dia membiarkan anak dan istrinya berada dalam lingkungan yang seperti itu. Dia biarkan anak dan istrinya berada dalam lingkungan yang seperti itu. Toh di dalamnya juga ya, kita tidak menaruh anak dan istri kita di tempat orang bermaksiat. Tidak menaruh anak dan istri kita di tempat orang yang secara terang-terangan melakukan kebidaan. Tidak. Ada 1, 2, 3, 4 perkara-perkara yang menyelisih akidah salaf, tapi tidak mengapa. Ya. Toh kulitnya bagus. Nah, ya. Sehingga dalam keadaan dia paham lingkungnya, dia sadar itulah sebuah kesalahan, tapi karena sudah nyaman, ya. Dia pikirannya tidak lagi terbuka, akhirnya ada beberapa saja capek cari tempat lain yang sudah nyaman di sini, sudah biarkan saja. Ya. Nah, ya. Tidak kembali mengingat ya, niat awal dulu bahwasanya aku menaruh anak dan istriku di tempat ini hanya sebentar. Aku akan berjuang bagaimana caranya untuk menarik mereka keluar dari tempat ini dan memberikan tempat yang layak sesuai dengan apa yang aku telah terima daripada Allah kebenaran. Nah, sehingga syaitan masuk. Ya, terus mendudukkan orang yang tidak boleh bergerak untuk bersemangat untuk mengeluarkan anaknya ataupun istrinya, ya, sehingga syaitan membisikkan, ya, apa sih yang membedakan antara ya, tempat ini dengan tempat itu, apa sih yang membedakan, sama aja ya. Paling membedakan memang di sana ya, tidak ada ya, hal-hal ini. Nah, yang dipelajari. Tapi sebenarnya cuma balik 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan apal. Ya, sudah. Nanti kalau kamu keluarkan dia dari sana, mau makan apa? Mau bawa modal apa nanti untuk masa depan keluargamu? Subhanallah. Ini contoh. Sehingga dia terus berada dalam posisi, ya, naaf tafri, meremehkan, ya, mencari keringanan dari keringanan, mencari-cari alasan bagaimana agar tidak bergerak dari tempat-tempat itu. Nah, ya, hanya sekedar berharap kepada Allah tanpa adanya usaha, proses yang diperjuangkan. Berbeda halnya dengan orang yang memang dia berjuang. Setiap hari dia berikan nasihat, setiap hari berikan ujangan, ayo semangatlah. Udah gak usah tahu. Habis minyak Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin itu. Sehingga beda halnya dengan orang seperti ini. Dia ada usaha, ada berjuang. Ya. Bedanya dengan orang yang sudah nyaman dengan keadaan itu, dia sudah mulai melupakan perjuangannya dulu. Ya. Tekadnya yang dulu. Karena iblis dan bala tentaranya sudah masuk ya, untuk memberikan dia apa ada dia mendudukkan, menyamankan ya, seorang hamba pada posisi yang ya, na'am, tenang. Ya, sudah berjalan seperti itu, sudah enak. Sudah nyaman. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, teruslah berjuang. Teruslah proses berjuang itu, jangan sampai berhenti. Kalau memang keadaan kita masih seperti ini. Ya. Nah, Imam Al-Qayyim mengingatkan hal ini agar jangan sampai terus kita dikuasai oleh bisikan-bisikan yang melemahkan semangat kita dulu untuk bersama-sama berjuang keluar daripada lingkungan-lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang telah kita ketahui daripada kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, sehingga dari sini syaitan akan memberikan, membisikkan ataupun membuat dia malas untuk melakukan proses lagi, bangkit untuk berproses lagi. Ya. Kemudian membuat dia kendor semangatnya. Sudah nyaman di sini. Ya. Kemudian membuat dia futur. Ya. Loyo, lemah semangatnya. Ya. Dan sekali lagi syaitan membuka pintu untuk agar dia bisa mencari-cari alasan. Menghindar. Nah, agar dia tidak dituduh ataupun tidak. Ya, seolah-olah saya di posisi yang benar. Saya di posisi yang benar. Alasan saya ini, alasan saya itu, alasan saya ini. Nah, ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, hatta rubbama tarakan 'abdu al-ma'mura jumlah. Sampai ya, seorang hamba itu ya, benar-benar meninggalkan perintah seluruhnya. Inilah target tujuan iblis laknatullah alaihi. Ya. Targetnya apa? Puncaknya apa? Sampai hamba tadi yang dikumpul dengan terus ditanamkan rasa bermudah-mudahan dalam beragama. Ya, sampai pada tingkatan rasa bermudah-mudahan itu sampai dia akhirnya meninggalkan secara totalitas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sampai pada titik ini, ya, apalagi dia mati pada titik ini, meninggal dunia pada titik ini, maka iblis tertawa terbahak-bahak barakallahu fikum. Dia berhasil ya, membuktikan sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang nahum ajma'in, ya, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Nah, barakallahu fikum. Ya. Demikian pula fenomena yang lainnya di kalangan ahli sunnah juga. Ya. Ketika ya, di mana istri melihat ya, yang memberikan materi itu, ustaz itu dengan saya itu duluan saya ngaji 10 tahun baru ustaz itu ngaji. Ya. Nah, saya nanti tunggu saja ustaz tiba dia ngajar. Sehingga yang ditunggu apa? Hanya daurah-daurah saja. Ya. Hanya daurah-daurah saja yang dia semangat untuk datang dakwah. Maka kami ya, mengingat faedah dari Ustaz Usama Nahri Hadirullah. Beliau mengatakan bahwasannya yang namanya dawah muhawar itu kalau disamakan dengan asupan makanan, dawah itu ibarat suplemen ya, vitamin. Ada pun kajian yaumiyah yang setiap hari itulah makanan antum. Itulah asupan makanan hari-hari aku. Aku dorong itu hanya sebatas vitamin saja, suplemen saja. Untuk membangkitkan semangat lagi mungkin. Atau kejenuhan. Karena setiap hari taklim. Maka didatangkan asatidz ya, yang senior di tempat aku. Ya, itu untuk hanya sekedar suplemen saja. Kalau diibaratkan dengan asupan nutrisi yang ada dalam tubuh. Akan tetapi taklim al-yawmiyah yang hari-hari itu adalah makanan sehari-hari. Nah, sehingga dengan posisinya yang seperti ini, dia bermudah-mudahan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia cukup menunggu, dia mentakwil, mencari alasan. Ya. Dengan tadi satu alasan, Ustaz itu baru ngaji, saya sudah 10 tahun ngaji. Kedua, saya lebih nyaman, lebih enak mendengar asatidz kibar yang dia sehingga membuat dia hanya menunggu daurah-daurah saja. Dan apakah bisa bertahan keimanan seorang hamba yang ibarat kepada Ustaz Usama Mahri tadi? Dia hanya bertahan dengan suplemen, dengan vitamin, tanpa mau makan makanan pokok hari-hari. Bayangkan bagaimana keimanan yang seperti ini barulah bisa tak bertahan, ya, untuk dia bertahankan dalam kehidupanmu. Subhanallah. Nah, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari jebakan iblis dalam sifat yang bermudah-mudahan di dalam beragama barulah. Nah, kemudian ini tafsir dari contoh iblis masuk kepada, ya, pembawaan manusia yang suka bermudah-mudahan yang terang. Sekarang yang sebaliknya. Ya. Wa in wajada 'indahu hadaran, ya, dan jika syaitan atau iblis, ya, mendapati di sisi seorang hamba itu hadaran, yaitu kehati-hatian, ya, wa jaddan, dan kesungguh-sungguhan, wa tashmira, dan bersiaga, selalu memiliki kesiaga, apa, perhatian untuk kesiagaan, ya. Nah, wa nahdatan, dan bangkit, ya. Nah, dia, ya, bangkit, suka bangkit orangnya, hanya tidak lemah, ya. Wa aisa ayyah wuduhu min hadha al-bab amarahu bil ijtihad da'ik, ya. Maka kalau seorang hamba berada di posisi ini, istiqamah dia di posisi ini sebelum masuk kepada godaan, tapi istiqamah di posisi ini, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa aisa, ya, an ya'khudhu, maka setan itu akan putus asa untuk mengambil hamba tersebut, menguasai hamba tersebut, min hadzal bab, dari pintu ini, ya, amrahu bil ijtihad, ya, setelah perintah, ya, yang mana dia dengan, ya, kesungguh-sungguhan, ya, na'am, yang berlebih, memiliki kesungguhan yang berlebih, ya. Kalau dia istiqamah stabil di level ini, ya, setan berputus asa. Tapi amrahu bil ijtihad zaid, akan tetapi syaitan akan mencoba, oh, dia sudah memiliki karakter seperti ini, ya. Nah, oh, apa tadi maksudnya karakter, ya, pembawaan, ya, tadi bahasanya lupa. Jadi karakter ini baru dapat, baru muncul. Jadi kalau tadi yang pertama karakternya suka bermudah-mudahan, ya, maka demikianlah bagaimana sebenarnya. Nah, sekarang kalau iblis mendapati manusia, seorang hamba yang memiliki karakter yang seperti ini, dia berhati-hati, ya, dia penuh dengan semangat dalam beragama, ya, dia bersungguh-sungguh dalam beragama, maka iblis tidak mungkin mengambil jalan untuk mengajak dia bermudah-mudahan, ya, menurunkan levelnya, ya, untuk dia bermudah-mudahan, ya. Tapi itu akan ditambah oleh iblis yang akan berani. Wa sawwara lahu anna hadha ma yakfi. Ya. Nah, dan iblis ataupun syaitan menungganginya, sawala lahu, menungganginya an hadha ma yakfi, dengan membisikkan kepadanya, ya, bahwasanya ini belum cukup. Ya Allah, semangatmu, kesungguh-sungguhanmu, kehati-hatianmu dalam beragama iblis masuk dari sini. Dia naikkan lagi levelnya kepada level yang berlebih-lebih. Ya. Nah. Wa himmatuka muntahada. Dan semangatmu ini, kata iblis, dan semangatmu ini lebih daripada ini. Semangatmu dalam beragama itu busuk, lebih daripada ini. Jangan kau berada di level ini. Tambah lagi semangatmu. Nah, itu maksudnya. Wa yanbaghi laka, dan sepantasnya bagimu, an tazida 'ala al-'amilin. Iblis menambahkan, sepantasnya bagimu untuk menambah, ya, rasa-rasa tadi, kesungguhan, kehati-hatian, kesemangatan, ya, bangkit untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah, untuk untuk menambah lagi alal amil dari orang-orang yang seperti itu, yang beramal seperti itu, yang dilebarkan. Engkau harus tunjukkan lebih dari mereka. Ya, maksudnya demikian. Nah, wa anna taqda idza raqabu, dan apabila ataupun wa anna taqda, maksudnya apa? Setelah iblis membisikkan ini semua, iblis akan menggambarkan contohnya. Nah, untuk bagaimana gambaran agar engkau lebih semangat daripada mereka yang dilihatkanmu tadi, agar engkau tidak tidur apabila mereka sedang tidur. Ya. Nah, anda takut idza raqabu, agar engkau jangan tidur dalam beribadah apabila mereka semua sedang tidur. Ya. Wala tusir idza afthuru, engkau jangan berbuka kalau mereka sedang berbuka. Wala taftura idza fataru, jangan, dan agar jangan engkau bermalas-malasan apabila mereka sedang malas. Nah, wa idza ghasala ahaduhum yadayhi wa wajhahu thalath marrat, apabila salah satu dari mereka menyuci tangannya, wajahnya tiga kali, maka kata iblis apa? Faghsil anta sab'a, maka cucilah yang ada pada dirimu tujuh kali. Kalau teman-temanmu yang lain cuma tiga kali, kamu tambah jadi tujuh kali. Wa idza tawadda ala salata faghsil anta laha, maka apabila teman-temanmu tadi, mereka tadi yang selevel denganmu di awalnya itu, kalau salat itu berwudu, kamu mandi. Lebih lagi, mereka wudu cuma tangan, kepala, mulut, kaki. Tapi kamu mandi semuanya. Ya, ini dibakarnya. Ya, nah. Wa nahida dan lain. Ya, contoh-contoh yang lainnya lagi. Ya. Nah. Ya, jadi seperti inilah iblis menyesatkan anak manusia dari dua pintu. Pintu takwid dan ikhwan. Pintu agar manusia itu suka agar meremehkan syariat agar Allah perintah dan larangan, dan hulu ekstrim berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat agar Allah. Dan cara dengan meningkat karakter seorang hamba. Hamba tadi orang yang saja kurang bergairah beribadah, semangatnya kurang ada di sini, terus ditekan lagi, dilemahkan lagi. Tapi orang ini semangat agama, masya Allah, semangat dia, sampai diangkat sampai menjadi orang yang ekstrim dalam beragama, barakallahu fiik. Nah, wa nahwi dzalika min al-ifrat wa ta'addi, dan yang lain sebagainya dari berbagai macam bentuk melampaui hal yang melampaui batas. Fayahmiluhu 'ala al-ghulu wal mujawazati wa ta'addi as-siratil mustaqim, dan setan akan menggiring seorang hamba tadi kepada sikap ghulu dan berlebih-lebihan sampai dia keluar daripada jalan yang lurus. Kama yahmilu al-awwal 'ala taqsiri dunahu, nah, sebagaimana pada contoh yang pertama tadi, setan menggiring untuk sikap meremehkan orang hamba itu, digiring agar menjadi orang yang memiliki sikap meremehkan dalam beragama, barakallahu fiik. Wa alla yaqribuhu, nah, agar dia jangan mendekat. Tujuannya apa? Dunahu wa alla yaqribuhu, agar tujuannya agar mereka tidak mendekat, hamba itu tidak mendekat kepada jalan yang lurus. Wa maqsuduhu min ar-rajulain, dan maksud dari dua jenis laki-laki tadi, ikhraruhuma 'an siratil mustaqim, yaitu apa? Tujuan, maksud daripada iblis menyesatkan anak manusia dari dua hal tadi, dua keadaan tadi, dua karakter tadi, ikhrajuhuma, iblis ingin mengeluarkan keduanya, 'an siratil mustaqim, dari jalan yang lurus, barakallahu fiik. Nah, hadza bi alla yuqarribahu wala yalnu minhu. Ini ya, agar dia jangan ya mendatanginya, mendatangi selatan mustaqim, jalan yang lurus tadi, dan agar dia senantiasa tidak masuk kepada selatan mustaqim. Wa hadza bi anna yujawizu wa yata'addahu, ya, agar mereka itu menampar keluar batas, ya. Wa qad futina bi hadza aktsarul qalb, dan sungguh telah terfitnah dari dua hal ini kebanyakan daripada makhluk manusia barakallahu fik. Wa la yanji min dzalika, ya, dan tidak ada yang selamat dari hal yang ini illa kecuali ini solusinya. Illa orang yang bisa selamat dari ifrat wa tafriq yang dibisikkan oleh iblis adalah ilmun rasikhun, ya, ilmu yang kokoh, wa imanun wa quwwatun, dan keimanan yang kuat, ala muharabatihi, dalam memeranginya, memerangi godaan iblis kata ma'alim. Ilmu yang kokoh dan keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat timbul dari ilmu yang kokoh. Ini saling berkesinambungan. Ya. Nah, ya, sehingga dengan adanya ilmu yang kuat, makna ilmu yang kuat adalah ilmu yang nafi, yang bermanfaat, yang tidak hanya dia pelajari berilmu. Ya, kalau tadi orang memahami ilmunya, tapi tidak bermudah-mudahan terhadap syariat agama Allah. Orang memahami ilmunya, tapi tidak nafik sehingga dia ekstrim dalam beragama. Tapi maksudnya, ilmu yang kuat, yang pokok adalah ilmu yang nafik, yang bermanfaat bagi dirinya, yang betul-betul dia amalkan, dia asal hakbar kelebihan. Sehingga dengan modal ini, dia bisa memerangi jebakan-jebakan iblis la'natullah alaih, wa yuzumin wa wal yuzumin wasat, dan dia terus tetap berada di jalan yang lurus. Wallahu musta'an, dan Allah lah yang kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi pertolongan barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fil din rahimakumullah, ya, inilah ya gambaran yang luar biasa mengingatkan kepada kita. Ya. Sebuah pertanyaan, sekarang kita di posisi mana? Apa karakter kita pada hari ini? Di posisi ikhlasnya atau tafriqnya? Dengan nasihat daripada Imam Al-Qayyim ini, semoga kita segera bermuhasabah, berintrospeksi diri, sehingga kita keluar dari jebakan-jebakan, jeratan-jeratan yang bisa mati mahal. Nah, wallahu ta'ala ala mustawab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pencerahannya kepada kita, yang mana menjadi ilmu yang nafi dan tidak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyelamatkan kita dari jebakan-jebakan yang bisa mati mahal, dan tetap istiqamah di jalan yang lurus, yaitu صراط المستقيم ونبدأ في هذا القدر سبحانه وتعالى